Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, qal batilu lughatan adzahibu bi'an wa khusran, wastilahan jiddu sahih kama dzakarahul musannifu fa huwa alladzi la yata'allaqu bihi nufudun wa la i'tidadun wa dzalika bi ayyakhtalla syaratun minas syuruti au yujadu mani'un minal mawani'. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa wassalatu wassalamu ala sayyidiz dzakirin wa qudwatis salihin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, setelah sebelumnya kita membahas tentang as-sahih dan juga memahami makna nufuz, yang mana itu merupakan di antara perkara dalam bab al-ahkam al-wad'iyyah. Kemudian insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini perkara yang juga termasuk cabang permasalahan al-ahkam al-wad'iyyah dan memiliki kepentingan tersendiri dalam masail fiqhiyah, yang mana ketika kita tidak paham dengan istilah-istilah seperti ini, maka kita tidak bisa menjadi faqih dan selamanya ya muqallid, bertaklid. Jadi siapapun dari ikhwan manapun ya, yang tidak menguasai usul fiqih, maka dia adalah muqallid. Dia adalah muqallid ya. Secara pemaknaan muqallid yaitu tidak memahami istidlal dari dalil-dalil. Taib. Dikatakan oleh Asy-Syarih rahimahullah, wal batilu lughatan. Batil secara lughah al-dhahib, dia'an wa khusra, yang berlalu atau pergi begitu saja, sia-sia. Khusra ya sudah sia-sia. Khusra di sini kalau disebut merugi ya belum tentu ya. Jadi makna khusra ya sia-sia, eman-eman gitu. Wa istilahan, secara istilah dia cukup dikatakan dhiddu sahih, lawan dari sahih, kemudian kita merujuk ke makna sahih. Maka apa yang berlawanan dengan sahih, maka itu batil. Ya, atau fasid. Yang berlawanan dengan sahih itu batil atau fasid. Menurut pendapat jumhur. Kama dzakara al-musannif. Sebagaimana disebutkan oleh al-musannif, yaitu al-batil. Ya, lawan tinggal ditambah dengan huruf la gitu aja. Yaitu fahuwa alladhi la yata'allaqu bihi nufudhun wala i'tidadu. Wala i'tidadun. Apa yang tidak berkaitan dengannya keberlangsungan dan tidak pula i'tidad, yaitu perhitungan sebagai sesuatu yang sah secara syar'i, tidak. Batil dia. Wa dzalika bi an yahtalla syartun min asy-syurut. Keberlangsungan yang tidak dianggap dan memang tidak dianggap secara syar'i, penyebabnya adalah al-khalal, kecacatan di antara syarat, kecacatan dalam syarat misalnya. Au yujadu mani'un minal mawani', atau terjadi mani', penghalang, ditemukan penghalang di antara penghalang-penghalang terhadap ibadah atau akad tersebut. Ya, jadi ketika misal kita sudah memahami makna sahih dan juga contoh-contoh sesuatu yang sahih syar'i, maka insyaallah untuk batil itu lawannya, tinggal dilihat lawan dari kesahihan. Taib. Istamir, Pak. Wa fil batili la tatarattabul atharu 'alal fi'li. Fa fi sholati la tubra'u dhimmatul mukallafi wa la yasqutu talab. Wa fil aqdi la tatarattabu thamaratul maqsudatu minal aqdi 'alal aqdi. Wa idza shalla biduni taharatin fa shalatuhu batilatun. Wa idza ba'a ma la yamliku bi bai'ahu fal bai'ul batil. liikhtilali syarati sholati wal bai'i walau sholla nafilan mutlaqan fi waqti nahyin fa sholatu batilah aw ba'a ba'da nida'i tsani yaumal jumu'ati ala wajhin la yubahu fal bai'u batilun alal qawli sahih wa dhalika liwujudil mani'i minas sihah. Qala al mu'allif rahimahullah hafizahullah wa fil batil, ya, dan dalam kasus batil la tatarattabul atharu 'ala al fi'l, ya, tidak berkonsekuensi adanya efek terhadap suatu perbuatan, terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan yang batil tidak memiliki efek secara syar'i dari segi, baik dari segi apa, hilangnya taklif, pembebanan, atau dari segi tidak berefek dari segi konsekuensi dari suatu akad. Ya, jadi kebatilan suatu ibadah, ya, melazimkan tetapnya, ya, tolab, yaitu perintah untuk melakukan ibadah tersebut. Dan kebatilan dalam akad, ya, menyebabkan tidak adanya efek dari akad, berarti tidak dianggap, dan hasil atau konsekuensi dari akad belum ditemukan karena batilnya akad, ya. Jadi fa fi shalah, dalam kasus salat, salat yang batilah, ya, salat yang batilah, la tubra'u dhimmatul mukallaf, ya, tidaklah salat yang batilah ini zimmah atau beban mukallaf, akil baligh ini tidak terbebaskan karena salatnya batilah. Wala yasqutu talab, dan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya itu tidak hilang, melainkan dia tetap harus menunaikan salat kembali. Kenapa salat tersebut tersifati batilah? Imma karena ada khalal di syarat, imma karena adanya mani', ya, pencegah sahnya salat. Ya, yang sebenarnya syarat atau adanya mani' itu, ya, dileburkannya di satu. Orang salat tapi dia haid, ya, maka ini dia khalal dalam syarat. Karena syarat sah salat itu bersuci, dan dia tidak suci, khalal. Dan ada mani, penghalangnya itu haid. Ketika terjadi khalal atau khalal dalam syarat sahnya dan juga adanya penghalang, maka salat tersebut tersifati batilah. Salat yang tersifati batilah tidak berkonsekuensi hilangnya hukum perintah buat dia, melainkan dia tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat kembali. Begitu kan? Wa fil aqdi, begitu juga dalam akad. La tatarattabu thamaratal maqsudata. Tidak berkonsekuensi dipetiknya buah yang diinginkan dari akad tersebut. Kalau kita beribadah yang wajib atau sunnah, yang diinginkan adalah diantaranya kita telah melaksanakan perintah Allah, ya kan? Kalau batil ternyata sholatnya, maka belum melaksanakan perintah Allah. Kalau akad, yang kita inginkan adalah konsekuensi dari akad tersebut. Kalau akad tersebut ternyata batil, maka konsekuensi akad itu belum didapatkan. Kenapa? Karena akadnya sendiri itu belum sah, ya. Kalau misalnya akad nikah belum sah misalnya, ya, antum gak boleh ngapa-ngapain calon antum, dia masih statusnya calon, gitu kan. Taib, jadi yang namanya akad pasti ada thamarah. Seluruh akad akad jual beli, akad ijarah, ya, sampai kalau kita sebut juga akad hadiah, bahkan itu semua ada thamarah. Thamarah dalam artian athar, efek. Ya. Antum memberi hadiah kepada teman antum dengan syarat dia tidak boleh, ya, memegang hadiah tersebut, bahkan tidak boleh memilikinya. Ini tidak ada athar, karena persyaratan ini persyaratan yang batil, mencegah thamarah yang memang itu buah dari hadiah. Ya, baik. Fa idza shalla biduni taharatin. Kalau misalnya ada orang salat tanpa bersuci, fa salatuhu batilah, maka salatnya tersifati dengan salat yang batilah. Ya. Tanpa bersuci di sini tentu hukumnya masih banyak rincian nanti. Gimana kalau orang tersebut terkena penyakit salisul baul, yaitu kencing berantai misalnya, ya? Apakah dia harus taharah di setiap kali dia sholat atau gimana? Nah, itu hukum, itu hukum pengecualian, beda, ya? Ya. Tapi orang yang kemudian dia sholat dan sebenarnya dia berhadas, dia lupa. Di tengah sholat dia baru ingat dia berhadas. Taib, sekarang bagaimana fikihnya? Apakah dia wajib untuk membatalkan, memutuskan sholat itu dan wudu, atau dia tidak memutuskan sholat itu sampai selesai sholat? Selesai sholat dan kemudian baru dia berwudu dan sholat lagi, gimana? Faham kasusnya? Misal seorang jemaah, antum misalnya, antum makmum, ya, antum sholat subuh tadi berjamaah. Di rokaat, awal rokaat kedua, imam baca Al-Fatihah, antum kayak ingat bahwasanya antum belum berwudu, atau udah wudu tapi belum mandi junub. Nah, malah tadi malam junub. Kira-kira gimana? Apakah antum meneruskan sholat sampai akhir, kemudian baru nantilah saya mandi junub setelah selesai sholat, baru habis itu saya sholat lagi? Atau saya langsung sekarang selesai, apa, pisahkan diri dari sholat? Nah, kita lihat tinjauan di sini, salat antum ketika itu sahih atau batil? Batil. Ketika suatu amalan sudah batil karena syarat sahnya itu tidak tertunaikan, maka seketika itu tidak ada nufuz. Salat itu seperti sesuatu yang tidak teroperasikan, khalas. Enggak terjadi, enggak dianggap, maka enggak bisa disempurnakan, enggak bisa dilakukan terus, melainkan wajib untuk mengapa? Membatalkannya, ya kan? Karena tidak mungkin dia meneruskan sholat itu dalam keadaan seperti ini, kan harus mandi junub, dan mandi junub membutuhkan, ya, maksimal telanjang lah, ya kan? Buka aurat, tambah lagi terhalangi sholat itu, ya kan? Nah, sekarang kemudian diantara syarat sah sholat di pakaian atau di tempat kita tidak ada najis, ya kan? Kemudian pas antum udah takbir, takbiratul ihram, udah lagi sholat sama jemaah, antum ternyata mengingat di sini, bagian sini ada najis kencing bayi antum. Tadi habis gendong. Tadi nggak ngeh kalau misalnya dikencingi pas gini, baru pas dicium dikit, nggak apa-apa dicium di sini untuk tabayun, ya kan? Bukan pergerakan yang tidak ada manfaat. Ini bau pissing ini. Nah, kan gitu kan? Salat dengan pakaian najis asli sah atau tidak? Tidak sah kalau antum tahu dari awal. Ya. Tapi ketika antum baru tahu di pertengahan salat, sah atau tidak? Sah kalau antum segera menghilangkannya. Ya, jadi pas ini ada pipis bayi nanti. Nah, ketika itu sholat tidak bisa langsung disebut batil begitu saja. Melainkan lihat antum di sini kan baru tahu, karena takbiratul ihram dan niatan di awal antum dalam keadaan jahil. Kalau takbiratul ihram antum tahu di sini ada najis, itu batil sholatnya. Tapi kalau antum baru tahu najis ketika sudah dalam sholat, maka ini ada hukum lagi. Maka kemudian karena ini antum bisa akan mencucinya, bisa antum langsung ke belakang, bukan membatalkan sholat, tapi apa namanya, ya mundur, kemudian bukan mundur sih, ya keluar untuk mencuci ini tanpa membuka aurat, tanpa membuka aurat. Kemudian setelah selesai mencuci ini, atau antum buka baju, pakai baju dalam doang, antum datang lagi meneruskan kembali sholat yang tadi. Karena sholat tersebut belum disebut batil. Ngerti kan? Belum batil. Tetapi kan syarat sahnya belum terpenuhi. Iya, tapi ketika itu baru tahu di dalam sholat. Dan, bukan itu aja. Dan masih memungkinkan untuk menghilangkan penghalang tersebut segera sekarang. Bisa. Iya enggak? Maka teruskan sholat. Kecuali jika ternyata najis tersebut berkonsekuensi melazimkan apa? Melazimkan terbukanya aurat. Maka harus dibatalkan pada saat itu juga. Ngerti ya? Contoh lain, di sajadah yang antum pakai pas lagi jemaah, ternyata ada ya telek kucing. Ya. Dan antum baru tahu di tengah-tengah sholat. Tinggal buang sajadah bisa gak? Bisa. Ya kan? Apakah harus buka aurat dulu baru bisa buang sajadah? Enggak kan? Nah, gitu kan? Paham di sini ya? Begitu. Tapi kalau ternyata antum tahu dari awal belum takbiratul ihram, wah, ada telai kucing nih. Biarin dah. Allahu akbar. Dari awal sudah kayak gitu, udah tahu, berarti antum sengaja, maka tidak sah itu sholatnya. Bedakan itu. Ya. Taib itu tadi masalah sholat biduni taharah ada tafsilan. Wa idza ba'a ma la yamlik fal bai'u batil. Kalau misalnya dia menjual barang yang dia tidak miliki, maka barangnya, maka penjualannya batil. Ya? Penjualannya batil, gimana tuh? Menjual barang yang tidak dimiliki ini ada rincian. Maksudnya apa? Apa ini maksudnya menjual barang yang tidak dimiliki? Ya? Yaitu antum tidak antum menjualnya tanpa seizin pemiliknya, baik izin mutlak maupun izin mufassal, itu izin barang tertentu. Ya. Misal ada seorang pedagang, dia dagang grosiran, sembako dan semua kebutuhan rumah tangga, si makan atau makan ringan atau apa gitu, apa toko kelontong ya gitu kan istilahnya lah. Tapi grosiran. Antum kemudian diizinkan secara mutlak menjualkan barang dia. Dan antum silakan pertambahannya, marginnya berapa, gitu kan? Ketika sudah terlafalkan, baik tertulis maupun terlisankan pembolehan untuk menjualkan, maka dan secara mutlak, maka antum jual apapun barang dia silakan. Kecuali kalau dia taksis ya. Dibilang antum tafadhol jual dagangan ana tapi hanya boleh ciki. Maka enggak boleh antum jual sabun gitu. Ya kan? Antum cuma boleh jual ciki. Antum jual beras, enggak boleh. Ciki aja. Gitu kan, ini boleh. Kemudian bagaimana dengan menjual barang yang bukan miliknya? Tapi sistemnya itu tadi sistem seperti wakalah, bisa, bisa juga dengan sistem ijar yang tadi tuh. Wakalah itu perwakilan, ya, bisa menjadi calonnya gitu, atau dropshipper, atau juga ada istilah lain reseller dengan beragam modelnya, atau dengan sistem ijarah. Kalau dengan sistem ijarah, maka posisi antum sebagai pegawai. Kalau posisi sebagai pegawai, maka harus dari awal ditentukan harga sewa antum. Paham gak di sini, Pak? Ini misal penjual beras nih ya. Ini penjual beras kan Torik Market ya, apa punya Tariq bukan ya? Nah, dia, beliau ini ngejual beras, dia menjual barang sendiri bukan? Bukan, ya enggak? Barang milik koperasi ya, nah, Tariq ya. Nah, beliau ini ya sistemnya pakainya apa? Perwakilan atau pegawai? Pegawai kan ya? Digaji bulanan. Maka wajib pihak Tariq untuk menentukan gaji dia berapa. Ya kan? Dari awal ditentukan, jangan gampang lah insya Allah antum yang penting jalan aja dulu. Ini bukan ijarah namanya. Nanti ketika antum bayar di akhir bulan, dia dibayar misal 2 juta. 2 juta ini nilainya bukan sebagai ijarah, tapi sedekah buat dia. Gitu kan? Nah, beliau ini menjual barang yang bukan miliknya, ya enggak? Milik Tariq. Ini menjualkan, bukan menjual namanya. Beda menjualkan dengan menjual. Maka tidak beda dengan kasus ini. Lebih-lebih seorang sahabat itu juga pernah menjualkan, pernah memberikan, Rasulullah pernah memberikan kepada dia 2 dirham kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya. Kemudian 1 dirham dibelikan 2 kambing. Ya. Oleh orang tersebut. Kemudian 1 dirham lainnya masih tersisa. Ya. Atau gimana lupa. Ala kulli hal, sahabat ini ya mengelola duitnya Rasulullah SAW tadi. Ya. Gimana tadi Allah, ana lupa. Ana lupa hadisnya seperti apa. Ala kulli hal, diperbolehkannya menjualkan barang orang dengan seizin ataupun tidak, tapi dengan sistem-sistem tertentu. Boleh, ya. Contoh lain misalnya, antum kopas. Antum download foto jualan orang. Nah, ini repot nih. Ini yang repot nih. Antum download foto jualan orang. Itu tergantung barangnya apa. Ya. Apakah dia antum download, kemudian antum klaim antum menjual ini. Nah, gitu kan? Antum menjual barang ini, misalnya antum menjual handphone. Betapa banyaknya di internet terutama, baik dengan medsos atau marketplace itu, orang jualan HP dan foto HP-nya ngambil dari misal brand atau dari website resmi, ya kan? Boleh atau enggak? Nah, itu. Kalau ternyata yang dijual adalah benda yang sama jenisnya, maka enggak masalah dengan itu. Ya. Maksudnya benda yang sama itu benda yang sama tapi common, umum, tersebar di mana-mana. Ya. Tapi kalau yang dijual benda khusus, ya. Benda khusus dan speknya khusus dan tersebar hanya di tempat khusus. Maka ini potensinya haram untuk antum ambil foto itu kemudian tampilkan ke orang-orang. Misal jual sarung dengan garis yang khusus seperti ini. Ya, motifnya persis warna hijau, kotak seperti itu persis. Nih saya jual sarung ini persis. Padahal dia enggak punya. Ya. Penjualnya ada orang lain. Dia belum izin, belum apa, tapi dia jualkan. Nah, kemudian ada orang mau beli persis speknya kayak gini, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena potensi tidak adanya barang ini itu besar. Beda dengan handphone. Ya kan? Ketika orang pesan itu bisa dengan akad salam bisa. Tapi kalau ini akad salam kemudian persis kayak gitu, antum mau cari di mana kalau orang itu enggak ada? Penjualnya udah habis, stoknya habis. Ya kan? Begitu. Ya, jadi menjual apa yang bukan miliknya itu banyak model, tapi enggak semuanya masuk ke dalam larangan. Yang masuk ke dalam larangan itu terutama ya barang-barang yang betul-betul bukan miliknya tanpa izin. Motor yang diparkirkan antum jual. Itu Eden namanya, Eden. Kenapa enggak boleh seperti itu semua? Likhtilati syartis salati wal bai', karena adanya khalal, adanya kecacatan dalam pemenuhan syarat sah salat atau akad. Kemudian, walau shalla naflan mutlaqa fi waqti nahyin fas-salatu batilah. Perhatikan ini. Salat nafl sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah itu berbeda dengan salat yang memiliki maksud. Salat sunnah mutlaqah itu antum ya begitu aja salat dua rakaat karena kepingin, tanpa ada niatan khusus untuk momentum tertentu atau sebab tertentu. Ya. Itu dilarang di waktu terlarangnya salat. Ya. Karena dilarang dan asal larangan itu fasid, fasad ya, batil, maka batillah salat tersebut. Ya, paham di sini insyaallah. Ini beliau mengkaitkan sholat sunnah mutlaqoh, bukan sholat sunnah dengan sebab. Ya. Dalam mazhab Hanafi atau mazhab lainnya, sholat sunnah kendatipun dengan sebab tertentu, kalau di waktu larangan sholat maka tetap batil. Mazhab di antara mazhab ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i sah. Sholat selain sholat mutlak. Contohnya tadi anak kemari, udah salam imam, selesai. Anak baru masuk. Anak sholat sunnah di sini, sholat sunnah tahiyatul masjid niatannya dari awal. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Di waktu dilarangnya sholat, karena anak udah sholat subuh. Dilarangnya sholat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ini sholatnya sah, karena bukan sholat mutlak, melainkan sholat dengan adanya sebab yaitu masuk masjid, tahiyatul masjid. Ya. Yang sekarang niatan orang-orang juga banyak yang perlu diklarifikasi. Orang-orang kantoran. Mereka sholat sunnah mutlak di waktu terlarangnya sholat di hari Jumat. Yaitu beberapa 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur atau sebelum awal waktu zuhur. Itu waktu dilarangnya sholat mutlak. Dan kalau sholat ketika itu bukan sholat duha namanya, karena udah habis waktu duha. Nah sekarang orang kantor banyak mereka, kemudian ya wudu, kemudian ke musola atau ke masjid. Ya, nah bukan ke masjid, bukan masjid Afan. Kalau masjid sholat tahiyatul masjid nanti jadinya. Sholat di musola kantor, yaitu di aula misalkan, biasa kantor kayak gitu. Ada ruangan khusus buat sholat Jumat nanti atau aula, ya kan? Nah, aula ini tergolong bukan masjid, melainkan musola. Ya, itu ada kecoa, tolong keluarin ya. Dia enggak bisa nunaikan tahiyatul masjid, jadi keluarin aja. Kecoa bukan? Ya nanti beranak. Nah, orang kantoran ini ketika dia Allahu Akbar sholat di musola itu aula, coba niatannya apa? Niatannya apa gitu? Kalau enggak ada niatan sama sekali, pengen sholat aja, berarti itu sholat sunnah mutlaqah. Dan itu waktu dilarang. Ya, gitu kan? Itu perlu tahu dakik hal seperti ini tuh. Sehingga sholatnya bisa berpotensi batil. Kecuali misal, dia yakin, dia niatkan dari awal, ini saya sholat wudu. Nah, misalnya. Tapi kalau enggak ada niatan itu, berarti kan kembali ke sholat mutlak. Antum sekarang mau sholat sunnah mutlaqoh, boleh tidak? Boleh. Iya, pengen aja sholat, gak ada niatan. Allah, berarti gitu aja. Sah gak? Sah, karena waktu dibolehkannya sholat. Dan mungkin saja tergolong waktu duha, sholat duha. Mudah-mudahan. Begitu kan? Ya, jadi kalau seseorang sholat sunnah mutlaq di waktu misalnya ba'da, di waktu sore jam 5, maka sholatnya batilah. Kecuali sholat dengan adanya sebab. Maka dia insya Allah boleh. Dalam mazhab Syafi'i, ya gitu ya. Kemudian au ba'a ba'da nida'i tsani yaumal jumu'ati 'ala wajhin la yubah. Atau dia berdagang setelah nida kedua. Bagi yang ini, bagi yang ada dua azan ya. Di hari Jumat. 'Ala wajhin la yubah. Dengan format yang tidak dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nida'us shalah di sini yang absolut pasti di nida kedua lah. Kan kita sebagian pakai dua kali azan. Kalau azan pertama belum. Azan kedua itu ketika khatib sudah naik mimbar. Maka fal bai'u batil 'al qawli sahih. Maka perdagangan itu batil menurut pendapat yang sahih. Berarti ada khilaf di antara ulama. Tapi anggaplah misal betul kita ini bilang sepakat sahih, sepakat baiknya batil, rusak itu jual beli. Berarti ketika ada di antara kita masih torek udah azan, masih ada yang beli mentos di sana, ya kan? Maka baiknya batil, dia haram memakan mentos itu, dan pedagangnya juga haram untuk memanfaatkan duit dari jual mentos itu. Nah, itu konsekuensinya tuh. Karena masih memakan harta haram, masih itu bukan harta dia, bukan punya dia. Karena akadnya batil, sehingga kesahannya dan kepemilikannya itu belum sampai sebenarnya, walaupun barangnya ada di tangan dia. Itu ketika apa? Ketika sudah azan kedua. Kecuali mungkin kalau darurat, ya. Seperti naik angkot di waktu tersebut untuk ke masjid misalnya. Nah, ini yang darurat seperti ini. Tapi muskilahnya supir angkot ngapain jam segitu kok masih narik gitu kan. Nah, betapa banyak yang angkot masih narik tuh. Nah, pertanyaannya apakah ketika terjadi transaksi, ya, terjadi ini bayar angkot atau bayar taksi itu masuk ke baik, bukan akad, bukan itu akad, ya, akad ijarah, ya. Dan ijarah termasuk baik, bukan jual beli, bukan ijarah masuk, karena ijarah itu imma jual beli manfaat atau jual beli jasa, atau ya jual beli manfaat atau jasa. Sewa handphone, ada manfaat gak yang dijual di situ? Ada manfaat dijual. Sewa angkut barang, ya, ada manfaat, ada jasa, ada jasa. Berarti ini jual beli juga, akad juga. Maka enggak boleh dilakukan ketika sudah azan kedua, gitu kan? Dan pendapat yang sahih kata beliau adalah akad tersebut, perjualbelian itu batil, karena ada apa? Penghalang dari kesahihan akad tersebut, ya. Baik, lanjut, fadl. Wal batilu wal fasidu bima'na wahid ala qawlil jumhuri illa fi masaila faraqa fiha ba'dul fuqaha'i bainal fasidi wal batil wa syahwa mas'alatani al awal fil haji faraqu bainahuma faqalu al fasid ma wati'a fihi al muhrimu qabla tahallulil awal wal batilu martadda fihi anil islami wa fil awal yafsudu hajjuhu wa yalzimuhu al-itmam wa fi tsani yabtulu ihramuhu wa yalzimuhu al-khuruju minhu athani fi nikah wa qalu al-fasidu makhtalafa al-ulama'u fi fasadihi ka nikahi bila waliyin wal batil ma ajma' al-ulama'u ala butlanihi ka nikahil mu'taddah au nikahu khamisah wallahu a'lam. Menurut jumhur ulama, istilah batil dan fasid sama aja. Batil, fasid, ya rusak, batal, enggak ada konsekuensi yang terwujudkan. Tapi kecuali di beberapa permasalahan, sebagian dari fuqaha yang dimaksud di sini masyhurnya adalah ulama Hanafiyah, biasanya ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka membedakan antara istilah fasid dan batil. Masyhurnya di dua permasalahan, di haji dan nikah masyhurnya, ya. Ya, masyhurnya. Kalau di bab lain itu enggak begitu populer, tapi di bab haji dan nikah. Fil haji farraqu bainahuma. Dalam masalah haji mereka membedakan antara batil dan fasid. Mereka berkata tentang yang fasid adalah ma wati'a fihi al-muhrimu qabla tahallul al-awwal. Apa di sini wati'a? Wati'a atau wata'a? Jima' atau jima'? Muhrim. Bukan muhrim. Mahram. Menjima' mahram. Ini parah ini, bukan itu maknanya. Yaitu orang berihram melakukan itu sebelum tahallul pertama. Maka itu disebut fasid. Sebenarnya batil dan fasid sama. Tapi beberapa ulama mentafriq istilah ini. Batil martadda fihi, yaitu fil hajj, ya. Ada murtad dari Islam di haji, Ya. Paham di sini? Mana yang lebih rusak kira-kira? Murtad lah ya. Jadi dalam konteks ini batil itu jelas lebih buruk kondisinya dibandingkan fasid. Dan memang betul juga sih. Lafal batil dengan fasid itu kalau kita perhatikan ya iya, batil itu lebih keras lagi ya. Apa konsekuensi dari tafrid pembedaan antara fasid dan batil? Fa fil awal fasid yafsudu hajjuhu wa yalzamuhu al-itmam. Hajinya rusak enggak kira-kira kalau misalnya dia melanggar waktu di tengah haji itu sebelum tahallul pertama rusak. Tapi tetap wajib untuk dia untuk itmam, meneruskan rukun-rukun berikutnya. Wa fi tsani, adapun yang kedua, ia betul ihramuh. Jelas batil ihramnya, udah nol sama sekali, wa yalzamul khuruj minhu, dan dia wajib untuk pergi, enggak boleh haji lagi. Ada orang murtad ketika dalam proses hajinya itu harus ditarik oleh otoritas untuk segera pergi dari, enggak boleh ngerusin haji, enggak boleh. Nah, dengan perbedaan konsekuensi ini, maka sebagian ulama, beberapa ulama mereka berusaha untuk membedakan istilah untuk keduanya. Ya, sehingga terbedakan. Fasid untuk yang tadi, batil untuk yang barusan. Begitu ya. Kemudian wafin nikah, dalam masalah nikah, mereka yang mentafriq dan membedakan berkata, al-fasid makhtalafat al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali. Sesuatu yang tersifat fasid diantara contohnya apa yang para ulama berselisih pendapat akan kerusakannya, seperti nikah tanpa wali, yaitu di sini maksudnya perempuan ya, kalau laki-laki enggak, laki-laki sah nikahnya tanpa wali. Hatta walinya enggak ada yang tahu misalnya. Hatta keluarganya enggak tahu, dia tiba-tiba nikah aja gitu. Tapi kalau perempuan wajib ada wali, ya, wajib ada wali. Wali yang benar ya, bukan wali-walian ya. Nikah tanpa wali ya. Yang sahih mana, nikah tanpa wali itu fasid atau enggak? Maksudnya nikah tanpa wali itu ya, jelas tidak sah kan? Yang benar mana? Sah atau tidak? Nabi SAW berkata, la nikaha illa bi wali. Di sini ada la nafiyah nikaha, dinafikan. Tidak ada nikah kecuali dengan wali untuk perempuan. Menafsirkannya bagaimana itu? Yang sahih menafsirkannya tidak sah nikah tanpa wali. Berarti batil, fasid. Dan enggak benar sebenarnya yang mengatakan nikah tanpa wali boleh kalau misalnya janda. Enggak. Ya, enggak. Semua baik janda ataupun perawan nikah tanpa wali tidak sah. Berarti kalau walaupun merasa udah berakad enggak boleh serumah, bukan mahram. Ya kan? Jadi akadnya fasid kata mereka. Karena ada khilafiyah di antara ulama, tapi yang sahih adalah fasid. Yang sahih adalah tidak sah. Wal batil, dan yang batil adalah ma ajma'al ulama'u ala butlani. Nah, para ulama bersepakat atas tidak sahnya akad tersebut atau hal tersebut, ya nikah tersebut. Seperti nikah mu'taddah. Apa itu arti nikah mu'taddah? Menikahi perempuan yang masih masa iddah. Ngawur ini ya. Kenapa? Karena perempuan yang masih bermasa iddah itu istri orang, statusnya masih. Ya, makanya suaminya itu belum dibilang mantan suami, masih suaminya. Dan perempuan itu masih ada di rumah suaminya. Ya. Menikahi mu'tadah itu sama dengan menikahi istri orang. Nah, gimana solusinya supaya bisa nikahin dia segera? Ada enggak solusinya? Misal fulana ditalak oleh fulan, tapi ya masih tetap karena masih di masa iddah tetap di rumahnya suaminya. Cuman enggak mau tidur bareng. Karena kalau udah tidur bareng, udah pelukan, itu sudah tergolong apa? Rujuk, udah tergolong rujuk. Nah, suami tidur di kursi depan rumah, istri di kamar. Ya, istri manggil-manggil suami enggak mau. Ya. Tetangganya tahu, ya. Tetangganya pengen nikahin istrinya ini, tapi pengen cepat. Terus minta suaminya itu, "Mas, sampean kan ceraiin dia. Udahlah, sampean sekarang ceraikan talak tiga lah sekalian. Biar kalau udah talak tiga itu, misalnya udah talak tiga, enggak boleh serumah lagi kan?" Nah, terus suaminya itu bilang, "Ya juga ya. Udahlah, saya talak tiga lah." Istri baru keluar dari pasar, kamu saya talak kedua, kamu saya talak tiga dah. Dah sekarang enggak boleh di rumah saya lagi. Menurut sebagian ulama, di dalam mazhab Syafi'i talak tiga sah. Talak tiga dalam satu qaul ya. Dalam satu paket. Saya talak kamu tiga kali misalnya. Saya talak kamu talak bain misalnya. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Dalam beberapa dalam pendapat mazhab Syafi'i itu sah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan enggak sah. Ya namanya talak itu harus single, satu. Enggak boleh langsung dipaketin tiga gitu aja, enggak boleh. Ya. Gitu ya. Pun misal bolehlah paket tiga, boleh misal. Bolehlah paket tiga. Apakah hilang masa iddah? Enggak. Tetap ada masa iddah sehingga yang tadi ngebet pengen nikahin dia tetap enggak boleh. Jangan sekarang, sabar dulu. Ya. Nunggu nanti masa iddah selesai. Gitu. Ngotot dia habis itu. Enggak, udah lah. Ya, akhi, ya, ana betul-betul ingin menjaga diri dari perzinahan. Ya Masya Allah. Ya udah sana ke istri kamu sendiri sana. Enggak apa yang nambah-nambah. Enggak bisa, akhi, enggak bisa. Istri saya lagi haid. Nah, kan, alasan aja ya. Ya udah nikahin. Ya udah sama yang lain lah. Yang lagi yang enggak masa iddah. Enggak bisa, ana enggak bisa. Sama dia doang ana maunya. Karena tiap hari lewat terus di depan rumah ana. Gitu. Akhirnya dilamar. Boleh enggak dilamar? Di masa iddah enggak boleh dilamar, kan? Iya enggak? Enggak boleh dilamar di masa iddah, ya kan? Tersinggung lah, kurang ajar nih orang. Belum selesai masa iddah dia udah ngelamar. Kalau misalnya kita enggak pakai yang tiga talak sepaket, yang satu talak aja, itu statusnya masih istri orang dan masih tinggal di rumah suaminya. Kita datangin ke rumah suaminya, "Afwan, ana mau melamar fulana." Gimana kira-kira suaminya? "Kurang ajar kamu. Keremehin saya kamu ya. Dia emang saya talak, tapi jangan kurang ajar kamu saya. Belum, soal nanti dulu," gitu kan. Ya. Akhirnya nunggu iddah selesai. Jadi nikah iddah jelas batil. Adapun lamarannya batil enggak? Enggak bisa disebut batil atau enggak. Kenapa? Karena bukan akad. Lamar atau ta'aruf itu bukan akad. Tapi perbuatan yang tidak boleh, haram. Bukan batil secara akad, enggak. Dia belum bukan akad dia. Nah, itu haram. Ya, jangankan ngelamar. Dia lewat depan rumah aja enggak boleh kita plototin gitu. Cakep banget gitu kan enggak boleh. Karena apa? Statusnya istri orang masih. Pun kalau bukan istri orang lah, perempuan biasa tetap enggak boleh gitu kan. Gitu. Au nikah khamisah. Nah, nikah perempuan yang kelima. Dalam artian masih stok 4 itu masih available, maka yang kelima enggak boleh nambah gitu. Kecuali kalau misalnya 4 cerainlah yang nomor 3 misalnya. Nah, setelah cerai nomor 3 ambil yang kelima. Akad nikah boleh, boleh. Kalau laki-laki enggak ada masa iddah. Menceraikan istri ketiga, set, dah. Dah kamu pergi sana. Tapi statusnya, masalahnya, masih masa iddah itu yang ketiga. Enggak. Saya ceraikan kamu, dek. Yang ketiga. Fatimah. Saya ceraikan kamu. Masa iddah kan? 4 bulan, 10 hari. Boleh kemudian dia nikah? Hah? Boleh enggak kira-kira, Pak? Belum, karena masih punya istri. Ya kan? Masih punya istri, gitu. Ya, nunggu 4 bulan 10 hari lagi baru langsung ya melenggang ya. Gitu. Baik, cukup sekian insyaallah untuk masalah fasid batil dan fasid. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.